Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini mengkaji daripada dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan usia kita dan mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Dan malam ini merupakan malam yang kedua daripada bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut terkhusus di awal bulan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Amalan-amalan padanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai amalan soleh dilakukan daripada hari-hari yang lain selain daripada 10 awal Dzulhijjah ini, sebagaimana di dalam hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tentunya di sini kita terhasung, termotivasi untuk banyak melakukan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, sholat, puasa, zikir-zikir di hari-hari ini, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, berkunjung silaturahmi kah dan semisalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan, tentunya di 10 awal daripada Dzulhijjah ini kita sudah disyariatkan untuk memperbanyak zikrullah, untuk bertakbir takbir mutlak. Demikian pula nanti di saat kita memasuki Yaum Arafah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk melakukan puasa yang disebut dengan puasa Arafah, disyaratkan bagi selain jamaah haji kita yang tinggal di negeri kita ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahtasibu ala an yukaffira sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Aku berharap bahwasannya puasa yang dilaksanakan pada tanggal tersebut akan bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Tentunya harapan ini berlaku bagi orang-orang yang menjalankan puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, muhtasiban, mengharapkan pahala darinya, melaksanakan puasa dengan sempurna 1 hari penuh dan menjauhi dari berbagai macam perusak-perusak puasa tersebut. Dengan itu akan diharapkan puasa yang kita laksanakan mampu untuk menghapuskan daripada 1 tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kita memasuki tanggal yang ke-10 setelah Yaum Arafah, di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah kaum muslimin merayakan hari Idul Adha. Dan hari tersebut merupakan hari yang paling agung dan hari yang paling utama, sebaik-baik hari dalam satu tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, "Inna a'dhamal ayyam 'indallah yauman nahar." Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, yakni hari penyembelihan kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qir, kemudian hari Al-Qir, yakni pada tanggal 11-nya. Dan Yaumun Nahr itu merupakan hari di mana kaum muslimin merayakan Idul Adha, atau disebut juga Yaumul Hajjil Akbar. Amalan yang dilaksanakan pada hari tersebut bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih agung daripada Yaum Arafah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, khairul ayyam indallah yaumun nahr, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah Yaumun Nahr. Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya mampu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang, hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyaknya memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hamba pada hari tersebut, ya, mendekat ke para jamaah yang berada wukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut membanggakan banyaknya para hamba yang melakukan ibadah khusus dalam doa-doa mereka, wukuf di padang Arafah yang luas menjadi lautan manusia. Allah membanggakan keberadaan mereka di hadapan para malaikatnya. Akan tetapi hari tersebut masih kalah dibandingkan Yaumun Nahr. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar sekali pada Yaumun Nahr. Dan karena kesibukan kaum muslimin, ya, dengan aktivitas kurban, penyembelihan kurban, terkadang mereka terlalaikan dengan keutamaan yang sangat besar tersebut. Sepantasnya bagi mereka untuk terus berzikir dan bertakbir, mengumandangkan takbir-takbir pada hari tersebut sebanyak-banyaknya. Di mana amalan takbir ini, ya, amalan yang sangat mudah dan sangat ringan dilafadzkan dan dilantunkan, tidak butuh banyak tenaga dengannya, maka sepantasnya untuk kita tidak meninggalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semenjak tanggal 9 atau Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir dengan takbir muqayyad. Disebut demikian oleh para ulama, yakni takbir muqayyad. Yaitu takbir yang dilaksanakan ba'da sholawat, setelah sholat fardu. Dengan lafaz takbir yang masyru', Allahu Akbar dalam artian ini yang ada asarnya dari kalangan para sahabat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ataupun takbirnya tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini kita baca dengan jahr, kita keraskan bacaannya takbir tersebut ba'da sholawat, dari semenjak pagi yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga asar daripada akhir hari tasyrik, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi semenjak hari Sabtu, puasanya hari Sabtu ya, Arafah. Kemudian sampai hari Rabu, 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tersebut di dalam firman-Nya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Berzikirlah kalian kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari yang tertentu di sini para ulama menyatakan yakni ayyam tasyrik. Sehingga takbir pada hari-hari tersebut tidak berhenti hanya pada saat selesai kurban saja, berlanjut sampai ayyam tasyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelaksanaan daripada penyembelihan kurban itu adalah ba'da sholatil id, ba'da sholat. Sebagaimana di dalam hadis, man dhabaha qabla an yusalli fal yu'id maka nahu ukhra wa man lam yadbah fal yadbah. Setelah sholat id sampai akhir daripada hari-hari tasyrik. Jadi ada 4 hari untuk penyembelihan. Seandainya seseorang dia baru mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala setelah id misalnya, 1 hari 2 hari setelah id, maka masih ada kesempatan bagi dia untuk berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ayyamit tasyrik dhabh, seluruh daripada hari tasyrik adalah dhabh, adalah hari penyembelihan. Kemudian binatang apa saja yang disyaratkan untuk boleh dijadikan sebagai binatang sembelihan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hajj, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, supaya mereka menyebut nama Allah disebabkan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari bahimatil an'am. Ini untuk mereka berkurban pada hari Idul Adha tersebut. Dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa harta, untuk mereka berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Rusd kesepakatan ijma' para ulama bahwasanya yang dimaukan dengan bahimatul an'am adalah 4 jenis binatang dan masing-masingnya boleh berpasangan, dalam artian baik jantan maupun betina. Tidaklah teranggap sebagai udhiyah ataupun sebagai binatang kurban selain daripada 4 binatang tersebut. Yang pertama adalah unta, baik jantan maupun betina. Yang kedua adalah sapi, baik jantan maupun betina. Yang ketiga adalah maiz, baik jantan maupun betina. Yang keempat adalah do'an. Maiz dan do'an ini adalah jenis daripada gonam. Jadi kalau kita ringkas sebetulnya ada 3 saja, onta, sapi, dan kambing. Hanya kambing itu ada 2 jenis, jenis yang rambutnya lurus dan jenis yang rambutnya gembel. Yang rambut lurus namanya maiz dan rambut gembel namanya do'an. Ini juga boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan, boleh betina. Hanya untuk di negeri kita ini tentunya yang ma'ruf adalah yang jantan disembelih. Kemudian juga ada peraturan dari pemerintah memang untuk menyembelih yang jantan. Karena yang betina dikhawatirkan nanti kalau dijadikan kurban akan bisa habis ternakan, tidak bisa berkembang biak. Sehingga karena ilah tersebut diperbolehkan untuk menyembelih binatang sebagai kurban kalau semisal bahasa kita apa, majer atau bagaimana. Ini sudah tidak lagi bisa diharapkan beranak pinak. Maka boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Dan itu merupakan syiar daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyatakan wal butna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan binatang-binatang kurban itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar-syiar agama Allah. Al butnu itu artinya adalah unta, tetapi maksudnya adalah di sini adalah binatang sembelihan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi pendapat jumhurul ulama dan yang rajih, sunnah muakkadah. Dan sangat dibenci ya, sunnah muakkadah itu sangat ditekankan sekali. Sangat dibenci bagi orang yang mampu, memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian dia tidak berkurban. Sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha bikabshain amlahain akronain dhabahahuma biyadihi wasamma wakabbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan 2 ekor kambing kibas, kambing jantan kibas yang berwarnalah, kedua-duanya itu amlah. Amlah yakni kambing yang memiliki warna putih dan hitam, di mana warna putihnya lebih dominan. Ada pula yang menyebutkan yakni warna putih di mana pada bagian-bagian tubuh tertentu Semisal pada matanya itu ada warna hitamnya, atau pada bagian kakinya, atau pada bagian perutnya ada warna hitamnya, ini yang disebut dengan amlah. Akronain, yakni yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir, Allahumma taqabbal minni wa min hadza minni wa min wa li ummati atau hadza li wa li ummati. Ada nanti ya, doanya kita akan sebutkan insyaallah, doa di saat berkurban. Bagi yang menyembelih. Dan dari sini boleh seseorang berkurban lebih daripada satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dua. Dan dari beberapa fatwa para ulama bahwa satu itu mencukupi untuk satu keluarga. Satu kambing itu mencukupi untuk satu keluarga. Tetapi jika bisa dan mampu lebih, maka itu lebih utama. Bagi yang mampu lebih, mencukupkan yang satu, maka itu sudah mencukupi. Kemudian ini merupakan syarat pertama dalam udhiyah. Syarat pertama adalah dari jenisnya, min bahimatil an'am, jenis binatang yang dikurbankan. Maka tidak sah berkurban dengan binatang selain tiga jenis binatang tadi, unta, sapi dan kambing. Walaupun di sana ada binatang yang mungkin lebih mahal harganya. Ini saya berkorban harganya mahal ini. Berapa? Harganya ini 50 juta. Lah apa? Ayam jago cemani. Tidak sah. Walaupun harganya lebih mahal. Mau berkorban dengan apa? Saya sangat cinta dengan yang namanya burung. Walaupun harganya ratusan juta. Tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya, burung bukan bagian daripada bahimatul an'am dalam bahasa syariat. Demikian pula orang yang berkurban dengan kuda, meskipun kuda harganya mahal, dagingnya juga banyak, ya, tetap tidak sah sebagai kurban. Itu hanya sebatas ini makan daging saja. Kalau kemudian dibagi-bagikan, maka nilainya adalah sedekah saja, tidak sampai pada taraf sebagai kurban. Karena kurban ini adalah ibadah yang diatur tata caranya oleh syariat, maka harus dijalankan sesuai dengan syariat, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kedua di dalam udhiyah untuk bisa sah adalah harus selamat dari aib binatang tersebut, ya. Selamat daripada aib. Apa aibnya? Aib yang dengannya tidak sah sebagai binatang sembelihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat aib, ya, empat cacat yang dengannya tidak sah sebagai binatang kurban. Beliau menyatakan arba'atun la tajzi'u fil adhahi, empat cacat yang tidak sah dalam binatang sembelihan kurban dijadikan sebagai udhiyah. Empat cacat tersebut yang pertama adalah al-aura al-bayyin awaruha. Yang pertama adalah binatang tersebut PC, buta sebelah matanya. Kalau sebelah saja tidak sah, apalagi dua-duanya, kan begitu ya. Sebelah matanya buta itu tidak sah, tetapi kebutaan itu jelas, al-bayyin awaruha, betul-betul jelas bahwa ini binatang buta sebelah matanya. Mungkin terlihat warna daripada bola matanya tersebut pucat, putih misalnya, jelas-jelas tidak bisa digunakan melihat. Maka yang seperti ini tidak sah sebagai binatang kurban. Wal maridah al bayyin marduha. Kemudian yang kedua, sakit yang sangat jelas kelihatan sakitnya, ya, tidak giras. Binatang tersebut hanya sekedar menderum saja misalnya, tidak sebagaimana binatang-binatang yang lain giras berjalan ke sana kemari. Sedangkan yang satu ini kelihatan dia lesu, lemas. Yang sangat tampak jelas bahwa dia sedang sakit. Kemudian al-arja al-bayyin dil'uha, yang pincang, pincang yang sangat jelas kepincangannya, kebengkokannya, pincang kakinya. Jadi berjalan hanya dengan tiga kaki, yang satu semper, atau walaupun napak tetapi dia kelihatan sekali, ya, kepincangan tersebut, kebengkokan kakinya tersebut kelihatan bahwa dia pincang, jalan tertatih-tatih. Dan kalau bersama dengan binatang yang lain, maka dia yang paling kemper, paling belakang, ini kelihatan. Wal ajfa allati la tunqi. Kemudian yang keempat adalah kurus. Kurus yang tidak bersumsum. Ya, artinya ini sudah sangat tua kah? Mungkin ya, kelihatan kecil, kurus. Dagingnya kelihatan sedikit. Kulit sama tulangnya ya, seperti nempel begitu. Maka yang seperti ini tidak sah sebagai binatang kurban. Tentunya di saat kita berkurban itu adalah ibadah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali baik. Maka sekali lagi dalam perkara ini untuk diperhatikan aib-aib tersebut, cacat-cacat tersebut. Adapun waktu penyembelihan, maka tadi telah disebutkan hadisnya, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsih. Dan ini merupakan syarat yang ketiga daripada binatang sembelihan, disembelih pada waktunya. Kapan waktunya? Yakni dimulai ba'da sholatil id hingga akhir ayyamut tasyriq, akhir daripada hari-hari tasyriq. Kalau seseorang menyembelih sebelum sholat id, maka itu hanya sekedar binatang sembelihan biasa. Rasul menyatakan man dzabaha qabla shalah nama yadhbahu li nafsi. Orang yang menyembelih sebelum sholat id, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Ini perhatikan satu amalan yang sama persis ya, tidak ada sisi-sisi yang lain. Binatangnya juga itu, tata cara menyembelihnya juga itu dengan bismillah dan sebagainya. Hanya karena belum masuk waktunya, maka tidak teranggap sebagai ibadah. Tidak teranggap sebagai apa? Ibadah. Padahal harinya juga itu, hanya sekedar selisih antara ba'da shalah dengan qabla shalah, sebelum dan sesudah. Itu saja perbedaannya. Kenapa demikian? Hikmah apa yang dimaukan? Hikmahnya adalah bahwasanya kita ibadah ini dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semaunya. Karena Allah memang tidak menerima ibadah yang semaunya. Karena disyaratkannya ibadah itu tujuannya adalah untuk seseorang tunduk dan patuh. Allah itu sebenarnya tidak butuh kepada ketaatan kita. Tidak ada orang yang bisa memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah inginkan kepada kita adalah tunduk dan patuhnya kita. Sehingga syariat pada masing-masing nabi itu berbeda-beda karena ini. Sebagai ketundukan, bukan sekedar ini adalah baik. Ya. Hatta semua manusia menganggap sesuatu amalan adalah kebaikan. Di saat Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohkan atau tidak memerintahkan, Rasul tidak menganjurkan dan Rasul juga tidak menjalankan, maka jangan untuk kemudian dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada agama Allah. Laisa bisyai, itu bukan sesuatu, bukan apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk disatukan dalam perkara ini. Ketundukan terhadap syariatnya. Masalahnya hanya sekedar belum masuk waktu. Sama seperti sholat juga, 2 rakaat misalnya. Sama-sama 2 rakaat dijalankan ya, sebelum waktu fajar. Ya tidak teranggap sholat subuh. Walaupun sholat 2 rakaatnya dengan sangat bagus, panjang bacaannya bagus, makhrajnya ya, tumakninahnya, dia niati sebagai sholat subuh, ya tidak sah. Begitu. Jadi segala sesuatu dalam agama ini ada rukun dan syaratnya yang dipenuhi dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara ibadah. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang keempat adalah binatang tersebut telah sampai pada usia yang teranggap secara syar'i sebagai binatang kurban. Usia daripada binatang tersebut adalah usia musinnah. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan dari sahabat Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Muslim, la tadbahu illa musinnatan, jangan kalian menyembelih kecuali yang telah usia musinnah. Dan musinnah ini masing-masing binatang ternak tadi berbeda-beda. Illa anta asara alaikum, kecuali kalau sulit kalian dapati, fatadbahu jada'ah minadda'an, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jada'ah. Jada'ah adalah kambing yang usia 6 bulan penuh, 6 bulan sempurna. Tetapi dari jenis do'an ya, jada'ah dari jenis do'an. Kalau dari jenis ma'is maka tetap tidak sah. Do'an adalah kambing yang bulunya geribul-geribul itu, gembel, nah itu do'an. Tayyamusinnah pada ibil, pada onta itu yang telah genap 5 tahun. Jadi kalau mau berkorban onta ini minimal usianya adalah 5 tahun, sempurna 5 tahun. Kemudian musinnah bagi sapi adalah yang telah genap sempurna 2 tahun, 2 tahun sempurna. Kemudian bagi ma'iz, ya, ma'iz yakni kambing yang bulunya lurus, kambing Jawa kalau di Cina, atau kambing apa? Kambing Jawa. Ini telah genap usia 1 tahun. Telah genap usia 1 tahun. Biasanya kalau 1 tahun itu giginya sudah poel, sehingga orang biasanya mencari yang sudah poel. Sedangkan sekarang ya para pedagang pinter, poel itu gampang dibikin. Dibikin poel, ini sudah poel ini 1 tahun. Al-muhim, kita sudah berusaha, semisal kita mendapatkan hal tersebut ya, ternyata itu adalah tipuan ataupun yakni sejenis horor dari pihak penjual kambing, maka urusan kepada dia. Kita sudah sampaikan bahwa cari usia yang 1 tahun. Jangan cari yang poel. Kalau cari yang poel ya benar, pedagangnya ini sudah poel. Cari yang usia 1 tahun. 1 tahun itu minimal untuk kambingnya, ma'iz. Adapun jika tidak didapati usia 1 tahun, maka boleh kurang daripada itu, tetapi do'an, genap 6 bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bila seseorang telah berniat untuk berkurban, maka semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah dia tidak boleh lagi untuk mengambil sedikit pun dari rambut badannya, rambut badan dia, ataupun kukunya, ataupun kulit tubuhnya, hingga dia menyembelih daripada binatang kurbannya. Dan ini hanya berlaku bagi sahibul kurban saja, tidak berlaku bagi keluarganya. Jadi kepala keluarga atau sahibul kurban yang istilahnya memelihara hal ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila telah masuk 10, yakni awal daripada Dzulhijjah, sedangkan salah seorang kalian hendak berkurban, maka janganlah dia memotong daripada rambut dan kukunya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Apabila seseorang lupa misalnya, ya lupa dia memotong kuku karena kebiasaan dia hari Jumat motong kuku, ini pas tadi misalnya, padahal dia sudah ada niatan untuk berkorban, bahkan sudah mendaftarkan atau bahkan sudah ikut kolektif sapi misalnya, ya. Tapi karena kebiasaan dia hari Jumat kuku, ternyata sudah tanggal 1 ini, 1 Zulhijjah, ya, dia tidak tahu, kelupaan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kafarahnya, tetapi sepantasnya untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Juga kemudian perlu untuk dinasihatkan bahwasannya kita masuk kepada hari-hari yang penuh dengan barokah seperti ini. Kita siapkan diri-diri kita yang pertama dengan taubat, taubatan nasuha, taubat dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dari berbagai macam dosa-dosa. Kita persiapkan untuk menyongsong daripada panen pahala yang besar ini. Kemudian kita tinggalkan dan kita lepaskan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maksiat-maksiat tersebut. Baik maksiat pada mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki dan tangan kita, ataupun hati kita, pikiran-pikiran kita. Kita bersihkan diri-diri kita dan kemudian kita berazam, kita tata hati kita, niatan kita untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.